يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-119 dan setelahnya dari surah Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani tetaplah kalian di atas ketakwaan. Istiqamalah kalian. Usahakan tingkatkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang sesuatu itu sudah ada pada hambanya, berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dia tetap di atasnya dan istiqamah. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillah." Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Bukan berarti bahwa nabi tidak bertakwa. Sudah bertakwa. Cuma Allah Subhanahu wa taala menginginkan istiqamahnya, terus menerusnya di atas ketakwaan. Sama seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Terus menerus istiqamalah kalian di atas. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Siapa as-shadiqin? As-shadiqin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Man, as-shadiqun. Mereka adalah orang-orang jujur dalam ucapan-ucapannya dan perbuatan. Kalau Anda mau bersama dengan mereka, maka jadilah Anda orang-orang yang jujur. Kalau mau Anda bersama dengan orang jujur ini, maka berlaku jujur. Dikatakan bahwa inti kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan hidup di dunia dan di hari akhirat adalah as-sidq. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini dan dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang namanya as-sidq umma'nina. Sidq, kejujuran itu adalah ketenangan. Orang yang jujur dia akan mendapatkan rasa tenang, damai dalam hidup. Tidak dikejar-kejar, tidak dihantui oleh sesuatu. Ya, jujur. Mau diapa dia, mau dituduh, mau dituding. Dia tenang-tenang saja, karena tidak ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tidak ada sesuatu yang dia rekayasa, tidak ada sesuatu yang dibuat-buat. Karena jujur, mau diperiksa, mau diapa, tenang dia, karena tidak ada sesuatu memang. Sidqu tuma'nina wal kadhibu ghibah, dan kedustaan itu adalah keraguan, goncangan, ketidaktenangan. Lebih lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sahih ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidq." Hendaknya kalian berlaku jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir, Karena kejujuran itu akan mengantarkan orang pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang ke sorga. Wa la yazalu ar-rajul yasnuku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiq. Dan tetap terus seseorang berlaku jujur dan memilih untuk jujur. Yataharra. Memilih untuk jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sampai dia dicatat oleh Allah SWT sebagai orang paling siddiq. Siddiq itu derajat yang tertinggi setelah kenabian. Barakallahu. Derajat tertinggi setelah kenabian. Kalau Anda pengen bersama dengan Abu Bakar, maka jadilah orang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dengan dusta. Dusta dalam ucapannya, dusta dalam perbuatannya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu mengantarkan orang pada kecurangan. Barakallahu. Orang kalau dusta curang. Barakallahu. Baliknya pun, kalau dia curang, dia akan dusta. Karena harus jujur pada kedua-duanya. Jujur dalam berbicara, jujur pula dalam berbuat. Ainal fujur yahdi ilan nar, dan kecurangan itu akan menghantarkan seseorang pada neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba, dan terus tetap seseorang berdusta. Suka berdusta, tenang, tidak nyaman hidup dia kalau tidak berdusta menurut. Wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib, dan memilih untuk berdusta. Padahal tidak ada sesuatu yang mengharuskannya berdusta. Kan terkadang menurut orang, oh terpaksa untuk berdusta. Ya kan? Ini tidak ada. Memang senang dia kalau berdusta. Kalau ketahuan dusta, dia nyanda kata, mau pura-pura. Cuma aku sedu kita. Dia senantiasa berdusta dan memilih untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Ini bahayanya, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma kana li ahli al-madinati wa man haulahum min al-a'rab ay yatakhallafu ar-rasul. Tidak pantas bagi orang-orang Madinah dan orang-orang yang ada di sekitar Madinah dari kalangan Arab untuk tidak ikut perang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk itu perang yang sangat menyulitkan. Musim pasiklik, dan memang kekurangan para sahabat. Kekurangan sangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Wa la yargabu bi anfusihim an nafsi, dan jangan lebih memilih diri untuk bersenang-senang, bersantai-santai, tidak mau capek, tidak mau lelah, tinggal di kampung. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lain lelah, letih, dahaga. Coba kita lihat bagaimana kondisi sahabat Rasulullah di perang Tabuk. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillah. Dan demikianlah bahwa mereka tidaklah ditimpa dhama', kehausan. aus dahaga, wala nasabun lelah letih, wala makhmasatun kelaparan. Dan ini dirasakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan menuju Tabuk. Kita katakan wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Dan tidaklah mereka mendapatkan sesuatu dari musuh mereka, dari kejelekan musuh, dari macam illa kutiba lahum bihi amalun shalih, kecuali ditetapkan, ditulis mungkinnya sebagai amal. Laparnya mereka dicatat sebagai amal, dahaganya mereka, lelah letihnya dicatat sebagai amal. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbakti. Kemudian Allah mengatakan wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan. Dalam mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedikit atau banyak, kecil atau besar, wala yaqtauna wadiyan, tidaklah mereka menempuh satu jalan lewat satu lembah illa kutiba lahum, kecuali semuanya dicatat untuknya sebagai satu amal. Ya jazihumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala membalas ganjari mereka lebih baik dari apa-apa yang mereka lakukan. Para ulama kita mengatakan bahwa ayat ini yang paling banyak mendapatkan bagian kebaikan daripadanya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Umar bin Affan radhiyallahu taala. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas, memberikan dorongan untuk orang-orang berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena pasukan perang ini Jaisul Usra namanya. Pasukan perang yang kekurangan. Pasukan perang. Kemudian Utsman langsung mengatakan, ya Rasulullah, saya yang menanggung 100 ekor unta dengan semua perbekalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap memberikan anjuran dorongan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman lagi-lagi mengatakan, ya Rasulullah, aku jamin 100 ekor yang lainnya dengan semua perbekalannya. Ketika Rasulullah SAW turun dari mimbar, tetap Rasulullah SAW memberikan arahan, anjuran untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman lagi-lagi mengatakan, ya Rasulullah, aku menanggung 100 ekor unta yang lainnya lagi dengan seluruh perbekalan yang ada di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm." Kata-kata ini dikatakan oleh para ulama, "Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm." Ini adalah pernyataan bahwa Allah telah mengampuni Utsman untuk dosa apapun yang dia lakukan setelah hari. Apapun dosa Utsman yang dia lakukan setelah hari itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak membahayakan untuk Utsman apapun yang telah dia lakukan, apapun yang akan dia lakukan setelah hari. Utsman radhiyallahu taala an. Tidak cukup sampai situ. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menanti siapa gerangan yang bakal memberikan pemberian-pemberiannya lagi, datang Utsman dengan 1000 dinar. 1000 dinar dia bawa dengan kumnya, dengan apa, bajunya. Dia membawanya, membawa uang dinar ini, uang emas, 1000 emas. Kemudian apa, meletakkannya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolak-balikkan uang emas ini, barakallahu fikum, sambil terkagum-kagum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma darra Ibnu Affan ma fa'ala ba'da al-yawm. diulang-ulangi Rasulullah SAW. Madarra ibn Affan, ma fa'ala ba'dal yawm. Madarra ibn Affan, ma fa'ala ba'dal yawm. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Barakallahu. Ini manusia yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala istimewa. Dikatakan oleh para ulama kita bahwa di mana seseorang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian dan kenikmatan, di situlah, di bidang itulah amalan terbaik yang dia lakukan. Ketika ini dia adalah orang yang kaya, maka infaki sabilillah adalah amalan termulia yang ada pada dia. Bukan qiyamul lail. Barakallahu. Kan qiyamul lail. Itulah amalan termulia bagi. Kalau dia memiliki harta banyak, maka amalan termulia yang dia lakukan adalah al-infaq fi sabilillah. Barakallahu. Demikian juga ketika dia seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, amalan termulia yang dia lakukan adalah ketika dia mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Barakallahu. Nah, ketika seseorang itu diberi kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jihad fi sabilillah adalah amalan terbaik untuk. Kekuatan fisik juga ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa. Barakallahu fiik. Puasa dan qiyamul lail itu adalah amalan terbaik untuk sesuai dengan kondisi dan keadaan. Bukan berarti bahwa ketika dia sudah kaya raya dan banyak berinfak tidak perlu lagi qiyamul lail, tetap barakallahu fiik. Tapi yang diinginkan di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena boleh jadi seseorang lebih suka berpayah-payah, bersusah-susah qiyamul lail ketimbang mengeluarkan duit. Barakallahu fiik. Lebih suka lelah-lelah puasa ketimbang mau sedekah. Karena uangnya banyak. Ini karena kikir yang ada pada dirinya. Sehingga sangat susah untuk dia keluar duit. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin siapa yang mengeluarkan duitnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikan. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari harta benda Anda, maka Allah akan menggantikan. Ini barakallahu fiik. Tentang masalah as-sidq. Ayat pertama yang kita baca tadi tentang kejujuran. Jujur kunci kesuksesan, kebahagiaan dan ketenangan hidup di dunia dan di hari akhirat. Barakallahu fiik. Kemudian masalah apa yang menimpa kaum muslimin, barakallahu fiikum, di dalam peperangan dari lapar, dahaga, lelah, apapun yang mereka dapatkan, maka itu akan dicatat semuanya sebagai amal saleh dan keutamaan di sisi Allah. Kemudian apa yang mereka impakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedikit atau banyak, besar atau kecil, semuanya akan dicatat untuknya sebagai suatu kebaikan dan Allah akan membalasnya jari lebih banyak dan lebih baik dari apa yang telah dia lakukan. Diberikan contoh oleh para ulama kita, bahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, bahwa Utsman radhiyallahu taala di ayat ini yang paling banyak mendapatkan bagian semua itu radhiyallahu taala wa. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Majlis Subhanahu wa taala. أستغفر الله.